Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah 6. Asal atau pondasi pokok di dalam agama ini, dengan membaca syarah yang disusun dan ditulis oleh Syekh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca syarah atau penjelasan beliau dari Al-Aslul Awal, dari asal atau pondasi yang pertama. Insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan memasuki pembahasan yang baru, yaitu al-aslu tsani, asal atau pondasi yang kedua. Qala al-muallif Asy-Syaikh al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah memerintahkan untuk berijtima, bersatu di dalam agama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah melarang dari at-tafarruq, melarang dari berpecah belah. Tafarruq, berpecah belah, berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan yang bertentangan dengan perintah untuk bersatu di atas satu na'am prinsip, di atas satu manhaj, di atas satu akidah, sehingga at-tafarruq itu bertentangan dengan prinsip ijtima' fid din. Qala rahimahullah, fabayyanallahu hadha bayanan syafian tafhamuhu al-awwam. Dan Allah menjelaskan hal ini, menjelaskan tentang perintah atau prinsip untuk bersatu di atas agama ini dan melarang dari berpecah belah, Allah menjelaskannya dengan bayanan syafian, dengan penjelasan yang syafi, dari kata syafa, yaitu penjelasan yang mengobati kejahilan yang ada di dalam qalbu. Karena makna syafi itu yang bisa mengobati, sehingga di sini bermakna penjelasan yang sangat memuaskan, yang sangat gamblang, yang sangat memuaskan, yang menghilangkan segala bentuk syubhat yang ada di dalam kalbu para hambanya. Allah menjelaskan tentang prinsip ini dengan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang dan sangat memuaskan, tafhamuhu al-awam, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Orang-orang awam yang tidak mengkhususkan dirinya untuk belajar ilmu agama. Tidak mencurahkan waktunya dan tenaganya seluruhnya untuk mempelajari ilmu agama. Itu pun mereka bisa memahami penjelasan Allah tentang prinsip ini. Apalagi yang para thullabul ilm. Seorang thalibul ilm terlebih lagi akan bisa memahami penjelasan yang Allah sebutkan tersebut. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Dan Allah melarang, janganlah kita menjadi seperti umat-umat yang terdahulu, yaitu mereka-mereka yang tafarraqu wakhtalafu, berpecah belah dan berselisih, qablana, yaitu pada umat-umat sebelum kita, fahalaku, maka mereka pun menjadi binasa. Yang dimaksud adalah terkhusus ahlul kitab dari kalangan Yahud, orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mereka berpecah belah, berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, semisal dalam hadis iftiraqul ummah, yang mana Rasulullah SAW mengkhabarkan, innal yahud iftaraqatil yahudu ala 70 firqah. Ya. Atau ala ahad wa 70 firqah. Kaum Yahudi berpecah dan bergolong-golongan menjadi 71 golongan. Ya, begitu juga Rasulullah mengkhabarkan tentang kaum Nasara, ya. Waftaraqatin Nasara ala thintaini wa 70 firqah. Dan orang Nasara juga berpecah belah menjadi 72 golongan. Demikian kondisi ahlul kitab. Maka kita dilarang untuk mengikuti jalannya mereka. Jangan sampai kita berpecah belah dan bergolong-golongan. Ini adalah perintah Allah yang syar'i. Hukum Allah yang syar'i melarang umat ini untuk berpecah belah dan bergolong-golongan. Qala rahimahullah wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fih. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Dia memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini dan melarang mereka dari berpecah belah dan bergolong-golongan. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dhalik. Dan semakin menambah jelasnya prinsip ini adalah yang disebutkan di dalam as-sunnah, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, minal ajabil ujab fi dhalik. Penjelasan-penjelasan yang disebutkan di dalam sunnah yang sangat menakjubkan di dalam permasalahan ini. Sehingga prinsip bersatu di dalam agama dan tidak berpecah belah, tidak bergolong-golongan adalah prinsip agama yang sangat jelas yang disebutkan di dalam Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak Rasulullah mulai diutus di zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, prinsip ini sangat jelas dan dipahami. Sampai pun oleh orang awam sekalipun memahami prinsip ini. Fadlan an talabil ilm. Fadlan an tullabil ilm. Terlebih lagi para penuntut ilmu seharusnya lebih memahami prinsip ini dengan lebih jelas. Kemudian beliau melanjutkan, ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنَّ الْإِفْتِرَاقَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ. Kemudian berlalu masa sehingga menjadilah perkaranya menjadi kondisinya menjadi bahwasanya iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilm wal fiqh fid din. Kondisinya berubah, berbalik. Yang tadinya persatuan, bersatu di dalam agama ini adalah perkara yang sangat jelas, yang sangat gamblang, tidak boleh umat ini berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ya. Kemudian kondisinya berbalik, berubah 180 derajat. Menjadi annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilm. Bahwasanya berbeda-beda, ya, berselisih di dalam agama ini, di dalam urusan yang usul, urusan-urusan yang prinsip dalam agama ini, dan juga dalam urusan-urusan yang furu', itu dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fiqh, kefakihan di dalam agama ini. Jadi kondisinya berubah, berbalik 180 derajat. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ketika menjelaskan penggalan ucapan muallif ini, beliau menyatakan wal iftiraq fi usuliddin waqa'a awwala ma waqa' ba'da inqidha'il qurun al-mufaddalah. Perselisihan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin itu terkhusus di dalam permasalahan usul, di dalam permasalahan pokok yang mendasar dalam agama ini, terjadinya atau awal munculnya adalah setelah berlalunya 3 generasi yang utama. Jadi perselisihan di dalam permasalahan usul, dalam permasalahan yang pokok dan mendasar, itu baru munculnya, awal terjadinya adalah setelah berlalunya generasi yang utama, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Wa tawassa'a hadha at-tafarruq fi 'ahdi al-Abbasiyyin. Jadi setelah berlalunya masa atau generasi yang utama yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi yang terbaik, yang paling utama adalah generasiku, yaitu generasi di mana beliau hidup, yaitu generasinya para ashabin nabi, para sahabat nabi ridwanullahi taala alaihim ajma'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, generasi para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, setelah para tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah bahwasanya perselisihan di dalam permasalahan usul, permasalahan yang pokok dan mendasar dalam agama ini, tidaklah terjadi kecuali setelah berlalunya generasi yang utama tadi. Tentunya yang dimaksud adalah perselisihan dalam urusan usul ini bukan maknanya tidak ada khilaf dalam permasalahan ijtihadiyah, khilaf perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih, permasalahan ijtihadiyah itu muncul sejak dulu. Nah, dan ini adalah permasalahan yang diberikan toleransi di dalam agama ini, permasalahan khilaf ijtihadiyah. Adapun yang beliau maksud ini adalah permasalahan usul, permasalahan iman kepada Allah, permasalahan asma wa sifat, permasalahan tentang takdir, al-qadar, dan sebagainya, dari berbagai jenis permasalahan usul. Ini tidaklah terjadi, perselisihan dalam permasalahan usul ini tidaklah terjadi kecuali setelah berlalunya generasi yang utama. Wa tawassa'a hadha at-tafarruq fi 'ahdil Abbasiyyin, dan semakin meluas perselisihan ini di zaman dinasti Abbasiyah. Di zaman dinasti Abbasiyah sebagaimana yang diketahui. وسباب التفرق المسلمين إلى هذه الفرق نشأة علم الكلام. Ini penting, perlu digarisbawahi. Kenapa muncul perselisihan? Sampai dalam urusan usul pun terjadi perselisihan. Kenapa umat Islam tidak bersatu? Satu kata, ya, satu hati. Sebagaimana yang terjadi di masa sahabat, ya, mereka satu akidah, satu manhaj, ya, tidak ada perselisihan dalam usul, dalam akidah. Lalu kenapa di generasi-generasi yang setelahnya muncul yang namanya iftiraq ini, perselisihan ini, sampai dalam permasalahan usul? Maka beliau jelaskan, dan sebab perselisihan atau munculnya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin sehingga menjadi bergolong-golongan, menjadi berkelompok-kelompok, ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabriyah, ada kelompok Murji'ah, Sufiyah, Syiah, dan sebagainya, adalah karena nasyatu ilmil kalam. Karena munculnya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini diantara sebab mendasar atau sebab utama munculnya perselisihan dalam urusan agama ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ilmu kalam yang bukan berasal dari kaum muslimin. Ilmu kalam ini asalnya dari orang-orang kufar, dari Yunani, ilmu falsafah, filsafat. Ketika buku-buku para ahli filsafat dari barat mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, disinilah mulai munculnya musibah, musibah besar di tengah-tengah umat. Banyak di antara orang-orang yang tidak paham tentang agama ini mempelajari ilmu kalam ini, ilmu filsafat ini, kemudian mereka mencampur adukkan ilmu tersebut dengan agama, sehingga terjadilah pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan bid'ah-bid'ah yang muhdatsat. Demikian, sehingga ilmu kalam adalah ilmu yang berbahaya, yang menjadi sebab utama, di antara sebab utama timbulnya perselisihan di tengah-tengah umat. Dan sayangnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang sangat disayangkan adalah ilmu ini dipelajari di zaman ini di al-madaris al-islamiyah, di lembaga-lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam. Naam. Bahkan di perguruan-perguruan tinggi yang berlabelkan Islam dipelajari ilmu ini. Dan mereka berbangga dengannya. Nah inilah makna dari ucapan muallif, ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنَّ الْإِفْتِرَاقِ فِي أُسُولِ الدِّينِ وَفُرُوِهِ وَالْعِلْمِ. Perselisihan itu dianggap di dalam urusan usul dan furu', dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fikih, pemahaman yang mendalam dalam agama ini. Kalau belum belajar ilmu kalam, dianggap ilmu agamanya belum mendalam. Kalau sudah belajar ilmu kalam, nah ini baru ilmunya sudah mendalam. Nah, sehingga justru terbalik kondisinya. Wallahul musta'an. Sehingga di sini pula kita sampaikan nasihat kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dari ilmu kalam. Berhati-hati dari ilmu kalam, ilmu filsafat yang dipelajari sejak anak usia SMA pun atau mungkin SMP, sudah dipelajari ilmu filsafat ini. Nah, dan itu sangat disayangkan, sehingga hendaknya kita berhati-hati dan menjauhi ilmu kalam ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa sara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Dan tidaklah ijtima' fid din, bersatu di dalam agama ini, dianggap tidaklah mengatakan tentang hal itu kecuali orang-orang yang zindik atau orang-orang yang majnun. Orang-orang yang zindik dan orang-orang yang majnun. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, bahwasanya memang di dalam ibarat ini, di dalam ucapan muallif ini terdapat ungkapan yang keras dan tegas. Beliau menjelaskan, wa in kanat hadhil ibarah fiha nau'un minasyiddah walakinnahu alwaqi', walaupun di dalam ibarat ucapan muallif di sini terkandung penjelasan yang keras dan tegas, walakinnahu alwaqi', tapi memang itulah yang terjadi, realitanya seperti itu. Bahwasanya orang-orang yang menyerukan untuk kaum muslimin, umat Islam bersatu di dalam satu manhaj, di atas satu akidah, dianggap orang-orang yang nyeleneh, dianggap orang-orang yang naam, yang kurang pemahamannya. Nah, tapi memang seperti inilah kondisinya. Orang-orang yang menyerukan kaum muslimin, umat Islam untuk bersatu, dianggap orang-orang yang naam, tidak paham atau kurang pemahamannya dalam urusan agama ini. Fa'indahum la yad'u ilal ijtima' wa adamit tafarruq wa wihdatil muslimin illa insanun naqisun fi fahmihi. Banyak orang-orang menganggap bahwasanya tidaklah seseorang menyerukan untuk kaum muslimin, umat Islam bersatu, dan tidak berpecah belah, tidak bergolong-golongan, tidak berpartai-partai, menyerukan kaum muslimin untuk bersatu, mewujudkan persatuan kaum muslimin, tidaklah menyerukan ini semua kecuali orang yang kurang pemahamannya di dalam agama. Wa amal insan al-mutatawwir awil insan al-asri, ini kita masih membaca penjelasan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Adapun orang-orang yang maju, orang-orang yang terkini, orang-orang yang modern, al-aqil, al-fahim, orang-orang yang berakal dan orang-orang yang paham, la yad'u ila hadhihi ad-da'wah, tidak akan menyerukan kaum muslimin untuk bersatu. Maksudnya bersatu di atas satu manhaj, di atas satu akidah, melarang dari berpartai-partai dan bergolong-golongan. Li'anna man da'al muslimin al-yawm ila al-ijtima' wa adami tafarruq wa adami ijadi jama'atin wa adami ijadi qawanin al-murinnah wa ayyabqa al-muslimun fi dinihim wa aqidatihim wa ahkamihim ala manhajin wahid fahada yuntaqas al-an lada kathirin minal musaqifin walil asaf. Karena mereka menganggap, banyak orang menganggap, barang siapa yang menyerukan kaum muslimin sekarang ini untuk bersatu dan tidak berpecah belah, tidak membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan dan partai-partai, dan tidak membuat aturan-aturan manusia yang bertentangan dengan syariat, dan membiarkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agamanya, akidahnya, di atas satu manhaj, maka orang-orang yang seperti ini dianggap kurang pemahamannya tentang agama. Nah, terkhusus orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah terpengaruh dengan peradaban-peradaban barat. Orang-orang yang sudah terpengaruh dengan peradaban dan cara berpikir kaum kuffar. Alladzina yarawna annal adalah kullal adalah fid demokratiyah al-gharbiyah, yang menganggap bahwasanya keadilan itu hanya bisa didapatkan dengan menerapkan demokrasi. Sehingga kalau ada yang menyerukan jangan berpartai-partai, hendaknya kaum muslimin bersatu di atas satu jamaah, maka mereka menganggap orang-orang yang menyerukan seperti ini adalah orang-orang yang kurang pemahamannya. Nah, sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, demikianlah gambaran dan kondisi umat di masa ini. Kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala qawluhu amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fi. Pada ucapan muallif ini, Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Sampai seterusnya, ya. Qala rahimahullah al-aslu tsani min al-usul allati saqaha asy-syekh rahimahullah ta'ala al-ijtima'u fid din wan nahyu 'anit tafarruqi fi. Asal atau prinsip atau pondasi yang kedua dari prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah ijtima' fid din, bersatu di dalam agama ini, dan larangan dari berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, berpecah belah. Wa hadzal aslul azim qad dalla alaihi kitabullah taala, dan prinsip yang agung ini telah ditunjukkan oleh kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa amalus sahabah radhiyallahu anhum. Sehingga prinsip ini ditunjukkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian di dalam sunnah rasul, kemudian juga dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, wassalafis salih rahimahumullahu ta'ala, dan juga diamalkan serta dijelaskan pula oleh para ulama setelah masa sahabat. Kemudian beliau mulai merinci, menyebutkan adillah satu persatu dari Al-Quran yang pertama, kemudian disusul dengan dalil-dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Rasul, kemudian amalan sahabat dan amalan para salaf. Qala rahimahullah amma kitabullahi ta'ala, adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, faqad qala Allahu azza wa jal, Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sering kita dengar, disebutkan, sering disebutkan di dalam khutbatul hajah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian Allah perintahkan dalam ayat yang selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini syahidnya. Perintah untuk beriktisam bihablillah, dan beriktisamlah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan tali Allah. Para ulama mufassirin menafsirkan hablullah dengan Al-Quran. Dan bersatulah kalian dengan Al-Quran, di atas Al-Quran. Ada juga yang menafsirkannya dengan Islam itu sendiri. Bersatulah kalian di atas agama ini, di atas Islam. Jami'an, seluruhnya. Wala tafarraku, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian berkelompok-kelompok, berpecah belah dan bergolong-golongan. Sehingga ini adalah nas yang sangat jelas memerintahkan umat ini untuk bersatu di atas satu manhaj, satu akidah, dan melarang dari yang namanya berkelompok-kelompok, bergolong-golongan dan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ayat ini Allah turunkan mengisyaratkan tentang kondisi kaum Ansar. Jadi asbabun nuzulnya, ayat ini diturunkan Allah mengisyaratkan tentang kondisi kaum Ansar, yang mana kaum Ansar atau penduduk Madinah yang terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj, sejak beratus-ratus tahun lamanya mereka saling berselisih, berpecah belah, bahkan saling berperang satu dengan yang lain, saling membunuh, dan tidak pernah rukun tidak pernah akur, ya, terus demikian. Nah, saling berperang dan saling memusuhi. Sehingga Allah mengingatkan nikmat Islam. Nikmat Islam ketika Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah umat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa itu nikmat Allah? Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, ya. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati-hati kalian, yaitu setelah datangnya Islam. Setelah diutusnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, Allah mempersatukan hati-hati mereka. Setelah sebelumnya tercerai-berai, setelah sebelumnya saling bermusuhan, Allah jadikan hati-hati mereka bersatu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwanan, saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan ketika kalian berada di pinggir jurang neraka, fa'anqadhakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian darinya. Di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya at-tafarruq, perselisihan dan berpecah belah, itu adalah sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Allah menggambarkan kondisi mereka ketika saling berpecah belah dan berselisih. Allah gambarkan mereka sedang berada di pinggir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian dari hal itu. Itu dengan mempersatukan hati-hati mereka di atas satu akidah, satu manhaj, yaitu di atas agama Islam yang hak. Fasbahtum fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala, penjelasan ayat-ayat yang setelahnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.